Pemirsa hasanah, saat akan melaksanakan sholat, terkadang kita terhalang oleh rasa ingin buang hajat, kecil maupun besar. Biasanya hal ini terjadi pada pagi hari di sholat subuh, dan terkadang juga terjadi pada waktu-waktu sholat fardu lainnya. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kondisi ini terjadi saat waktu sholat sudah tiba? Apalagi jika sudah memasuki waktu iqomah dalam sholat berjamaah. Apakah kita harus membuang hajat dahulu dengan resiko ketinggalan sholat berjamaah, atau kita tetap menahan dan tetap melaksanakan sholat berjamaah? Memang dalam hal ini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang hal itu. La salata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidaklah ada baiknya salat dalam keadaan makanan sudah terhidang, dan juga tidak baik juga ketika dia harus menahan dari buang air besar atau buang air kecil. Ini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, permasalahannya adalah ini kita berhadapan dengan sholat jamaah yang pahalanya sangat besar, 27 derajat, tetapi kita menahan. Mana yang lebih baik? Mengejar 27 derajat, tetapi kemudian kita menahan hajat kita untuk buang air kecil atau besar, ataukah kita selesaikan saja hajat kita, tapi resikonya kita tidak ikut sholat yang berjamaah yang pahalanya luar biasa itu. Nah, dalam hal ini para ulama kemudian membedakan dulu sejauh mana tingkat hajatnya. Apakah kebeletnya itu sudah sangat sekali sehingga bisa mengganggu konsentrasi kita dalam sholat? Bahkan boleh jadi, mohon maaf, akhirnya malah di tengah sholat malah kejadian, dan ini tentu saja tidak boleh. Oleh karena itu, kalau memang hajatnya sudah sangat tidak kuat ditahan, apa boleh buat? Ya, tunaikan saja hajatnya dulu walaupun harus tertinggal dari mengerjakan sholat berjamaah. Toh waktunya masih ada, nanti masih bisa juga sholat lagi, atau juga masih bisa membentuk jamaah lagi yang baru. Hanya saja memang nilainya akan menjadi berkurang. Tetapi kita mengamalkan hadis Nabi yang riwayat Imam Muslim ini, janganlah kamu sholat dalam keadaan menahan hajatmu itu untuk buang air. Nah, tetapi kita lihat juga, mungkin juga hajatnya tidak terlalu besar. Dalam arti, ada sih rasa ingin buang air kecil atau ada ingin buang air besar, tetapi masih dalam tahap yang masih bisa ditahanlah barang 5-10 menit setengah jam kemudian. Sementara ini kita berada di masjid yang memang sudah siap untuk melaksanakan sholat jamaah. Lagi pula kita mungkin sudah berada pada saf yang paling depan, yang kalau kita mau keluar juga agak sulit. Silahkan kita perhitungkan sendiri apakah ini mungkin untuk diteruskan ataukah tidak. Nah, kalau memang masih bisa diteruskan, sedikit saja menahan hajat tetapi tidak merusak sholat itu, maka teruskan saja sholat berjamaahnya. Nanti begitu sudah selesai salam, kita bisa segera menunaikan hajat kita itu. Tetapi kalau memang sulit dan terlalu berat untuk menahan dan sebagainya sampai mengganggu konsentrasi kita, Rasulullah mengatakan lebih baik untuk menunaikan hajat dulu. La salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan, rawahu Muslim.